sesuai dengan dalil-dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah. Ada juga makanan yang diharamkan secara dalil ataupun Sunnah. Dan ada juga makanan yang didiamkan oleh syariat, tidak disebutkan haram, tidak disebutkan halal. Pembahasan kita sampai pada makanan-makanan yang diharamkan secara nas, dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah. Telah kita jelaskan ayat yang ketiga dalam surah Al-Ma'idah berkenaan dengan makanan-makanan yang diharamkan. Di dalam ayat tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan 10 makanan yang diharamkan. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla lighairillahi bih walmunkhaniqatu walmawqudatu walmutaraddiyatu wannatihatu wama akala sab'u illa ma dakaitum wama dubiha ala nusub. Nah, ya, ini 10 jenis makanan yang diharamkan dalam Al-Quran. Diharamkan bagi kalian bangkai. Yang kedua, darah. Ketiga, daging babi. Yang keempat, hewan yang disembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, hewan yang mati tercekik. Yang keenam, hewan yang mati dalam keadaan mauqudah, terpukul atau dipukul. Yang ketujuh, wal mutaraddiyah, hewan yang mati dikarenakan jatuh dari tempat yang tinggi. Yang kedelapan, wan natihah, hewan yang mati dikarenakan ditanduk. Wa ma akala sab'u, dan juga yang kesembilan, hewan yang diterkam oleh binatang buas. Akan tetapi, hewan-hewan tadi yang tercekik, yang dipukul, atau yang ditanduk, yang jatuh, yang dimakan binatang buas, kalau mendapatinya masih hidup, kemudian disembelih, maka halal untuk dimakan. Dan yang ke-10, hewan yang disembelih untuk berhala, ini haram untuk dimakan. Nah, kita lanjutkan. Wa yuhramu minal at'imati ayda, diharamkan juga dari makanan-makanan berikut ini. Ma fihi madarat, makanan yang di dalamnya mengandung kemudaratan. Kasmiratun khamar, wasailul muskirat wal mufattirat, semua yang memabukkan, yang menghilangkan akal. Liqouli ta'ala wa la tulku bi'aidikum ila tahlukah, janganlah kalian menjatuhkan diri-diri kalian kepada kebinasaan. Wa qawli azza wa jal wa la taqtulu anfusakum, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Nah, ganja misalkan, ini haram. Kenapa? Dikarenakan di dalamnya mengandung kemudaratan, bagi tubuh, dan juga bisa menghilangkan akal. Nah, masuk ke dalam muskirat, yang bisa memabukkan, menutup akalnya. Nah, hanya mengandung racun di dalamnya. Ini pun diharamkan. Dikatakan dengan makannya berarti dia telah membunuh dirinya sendiri. Wala taqtulu anfusakum. Dia juga mengatakan wala tulku bi aydikum ila tahluka. Termasuk di dalamnya rokok. Ini bermudarat. Gak ada manfaat bagi tubuh. Ya. Yang ada adalah kemudaratan. Di dalamnya mengandung racun-racun. Ya. Bahkan dituliskan, rokok membunuhmu, rokok menyebabkan penyakit, kanker, jantung, dan sebagainya. Ini menunjukkan, ya, bermudarat. Nah. Ya. Dan Allah mengatakan tadi, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri kalian. Ya. Dari sisi lain pun termasuk tabdir, menghambur-hamburkan harta. Ya. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Janganlah kalian menghambur-hamburkan harta. Sesungguhnya orang-orang yang menghambur-hamburkan hartanya, mereka adalah saudara-saudaranya syaitan. Ya. Orang yang merokok, selain dia membunuh dirinya perlahan-lahan, ya, juga menghambur-hamburkan harta. Dari sisi lain, dia pun menzalimi orang lain. Ya. Asap rokoknya itu menzalimi orang yang di sekitarnya. Menzalimi orang yang di sampingnya. Terganggu dengan asap rokoknya. Ya. Begitu juga menzalimi mungkin keluarganya. Anaknya kadang-kadang terkena penyakit paru-paru padahal tidak merokok. Dikarenakan menghirup asap rokok orang tuanya tadi. Ya. Dan lain sebagainya. Nah. Dan kezaliman dalam bentuk apapun diharamkan dalam syariat ini. Ya. Yang ketiga, ma kuti'a minal hayyi. Ya. Yang dipotong dari hewan yang hidup. Nah, misalkan hewannya masih hidup. Ya. Kemudian dipotong tangannya. Ya. Maka, atau dipotong kakinya. Bagian kaki hewan tersebut yang dipotong, ini tidak boleh dimakan. Di hadis Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fatun. Yang dipotong dari binatang yang hidup, maka itu adalah bangkai. Nah, misalkan sapi, ya. Sapinya masih hidup, dipotong ekornya. Nah, maka ekornya ini, ya, dihukumi bangkai. Tidak boleh untuk dimakan. Nah, atau misalkan sapi, ya, kakinya dipotong. Mungkin dikarenakan berpenyakit, kemudian dipotong kakinya. Sapinya masih hidup. Ya. Maka kaki yang dipotong tadi dihukumi apa? Bangkai. Ini kaidah disebutkan oleh Nabi SAW. Ya, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa maitatun. Ya, apa yang dipotong dari binatang ternak yang hidup, maka potongan tersebut dihukumi sebagai bangkai. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, Yang berikutnya, sibaul bahaim. Ya. Binatang-binatang buas. Wahiyallati taftarisu binabiha ayatan hasu min hayawanatil bar. Ya. Maknanya, yaitu hewan atau binatang buas yang memangsa dengan taringnya. Min hayawanatil bir. Fil barri wal bahr, fil bar. Ya. Dari hewan-hewan darat. Ya. Kalau hewan laut telah kita jelaskan, walaupun memiliki taring, ya, untuk memangsa, hukumnya halal. Ya. Seperti halnya misalkan ikan hiu, ya, memiliki taring untuk memangsa. Tapi dikarenakan hidup di air, ya, maka halal. Halal walaupun sudah menjadi bangkai, halal. Ya, telah kita jelaskan sebelumnya tentang hewan-hewan laut. Baik bentuknya ikan atau bentuknya yang lain. Nah, walaupun bentuknya menyerupai hewan darat yang buas. Ya, singa, misalkan singa laut. Nah, atau anjing laut dan semisalnya. Ya, hukumnya halal. Nah, kembali kepada pembahasan, di antara hewan atau makan yang diharamkan adalah binatang-binatang buas. Ya, maknanya, yaitu binatang yang memangsa dengan taringnya, ya, dari binatang-binatang darat. Kal asadi wa di'bi, seperti singa, serigala, ya, wan numuri wal fahdi wal kalbi, ya, harimau, macan tutul, anjing. Nah, ini hewan-hewan yang memiliki taring yang digunakan untuk memangsa buruannya. Wali hadis Abi Sa'labah Al-Khasani radhiyallahu anhu. Ini berdasarkan hadis Abu Sa'labah Al-Khasani radhiyallahu anhu qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dinabin minas siba'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang dari setiap binatang buas yang memiliki taring. Ya. Binatang buas yang memiliki taring ini haram untuk dimakan. Ya. Di mana taring ini digunakannya untuk menangkap atau menerkam buruannya. Nah, ya. Kalau taring yang digunakan untuk memakan rumput, misalkan mengunyah rumput, ya, maka tidak haram. Nah, ya, yang diharamkan itu gigit taring yang digunakan untuk memangsa buruan. Nah, wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu dinabin minas siba' fa akluhu haram. Setiap binatang buas yang memiliki taring, maka memakannya itu haram. Nah, ini menjadi kaidah, ya, dalam menentukan binatang ini halal atau haram. Di antaranya bisa dilihat dari hadis yang kita bacakan tadi. Ya, apakah memiliki taring ataukah tidak. Nah, kalau binatang tersebut memiliki taring dan digunakan untuk memangsa, maka haram hukumnya. Nah, kalau tidak memiliki taring, maka halal. Atau memiliki taring tapi bukan digunakan untuk memangsa, hanya untuk makan rumput. Ya. Maka ini tidak masuk ke dalam larangan dari hadis yang disebutkan tadi. Nah, kalau taringnya bukan digunakan untuk memangsa, berarti bukan binatang buas. Ya. Yang berikutnya, siba uttoir. Ya. Burung buas. Nah. Wahia allati tasidu bimikhlabiha. Yaitu burung yang memangsa dengan cakarnya. Ya. Kalqabi walbazi wassakar walhidaati walbumati. Seperti uqob. Uqob ini elang. Ya. Burung elang. Baz. Ini pun sejenisnya. Burung raja wali. Ya. Sokar. Hidaah. Ini sama. Spesies elang. Ya. Elang banyak bentuknya ya. Ada elang emas. Elang ini. Elang itu. Ya. Uqob. Sokar. Hidaah. Ini sejenis elang. Ya. Nah. Walbumah. Bumah ini burung hantu. Ya. Burung hantu memiliki cakar digunakan untuk memangsa buruannya. Ya. Baik buruannya berupa ikan misalnya. Nah, atau serangga atau lain sebagainya. Jadi di antara burung-burung disebut dengan burung-burung buas yang tidak boleh untuk dimakan. Di hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dinabin minas siba' wa an kulli dimikhlabin minat tuyur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang makan binatang buas yang memiliki taring dan melarang setiap burung yang memiliki cakar. Ya. Sekali lagi, cakar yang digunakan untuk memangsa. Adapun cakar yang digunakan untuk bertengger, ya, di ranting dan yang semisalnya, ini tidak dilarang. Nah, ya, burung misalkan merpati, ya, ada cakar tapi bukan untuk memangsa. Nah, untuk bertengger, ya, atau burung pipit, burung ini, burung itu. Nah, ya. Yang digunakan bukan untuk memangsa, tapi untuk bertengger. Sekali lagi, ini halal. Nah, bahkan termasuk di antara daging yang lezat, ya, ya daging burung. Sampai disebutkan dalam Al-Quran, termasuk di antara makanan penduduk surga. Walahmi thayrim mimma yashtahun. Ya, dan daging burung. Ya, dari apa yang mereka inginkan. Termasuk makanan penduduk surga. Nah, ini daging yang lezat, yang enak. Di antaranya daging burung. Nah. Sekali lagi. Ya, burung yang diharamkan, burung buas yang memiliki apa? Cakar digunakan untuk memangsa. Ya, seperti tadi saya sebutkan contohnya. Nah, burung elang. Nah, atau raja wali. Ya, burung hantu. Dan semisalnya. Ya kan, 6. Wayuhramu minat tuyur ma ya'kul jaifa. Dan juga diharamkan dari burung, ya, yang memakan bangkai. Nah, kan nasi seperti burung nasr, warohami, burung-burung herring, walgurab, burung gagak. Ya, lihabsi ma yataqaddabih, dikarenakan jeleknya makanan yang dimakan. Nah, makan bangkai. Ya, ada kan burung pemakan bangkai. Ya, nah. Seperti burung gagak tadi disebutkan. Ya. Makanannya bangkai. Nah, atau burung tadi, nasar, rohami, herring, dan semisalnya. Ya. Burung-burung pemakan bangkai, ini haram untuk dimakan. Ya. Kenapa? Dikarenakan jeleknya apa yang dimakannya. Bangkai kan najis. Nah, Yang ketujuh, yuhramu kullu hayawanin nudiba qatluhu. Diharamkan setiap hewan yang dianjurkan untuk membunuhnya. Haram untuk memakan daging hewan yang dianjurkan untuk dibunuh. Kal hayati, seperti ular. Wal aqrabi, kala jengking. Wal fa'rati, tikus. Wal hida'ati, elang. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun minad dawab kulluhunna fasiqun. Ada lima hewan yang semuanya itu fasik. Hewan yang jelek, bahkan merusak. Nah, yuktalna fil haram, dan boleh dibunuh walaupun di tempat haram, di daerah haram. Nah, baik haram, tanah haram di Mekah atau tanah haram di Madinah, hewan-hewan ini boleh dibunuh walaupun di tanah haram. Apa saja? Al-Ghurab. Nah, di antaranya Al-Ghurab. Burung gagak. Nah, telah kita jelaskan sebelumnya. Wal-Hida'ah. Dan juga burung elang. Wal-Aqrabu. Kalajengking. Wal-Fa'ratu. Tikus. Wal-Kalbul-Aqur. Dan anjing gila. Nah, ini diantara lima hewan yang disebut dengan binatang yang fasik, yang jelek, merusak. Nah, dan boleh dibunuh walaupun tanah haram. Nah, sebagai riwayat menyebutkan ular, uktul aswadain bisolah. Rasul mengatakan, bunuhlah dua binatang hitam dalam sholat. Walaupun sedang sholat, kita boleh membunuh dua binatang hitam tersebut. Al-hayatu wal-aqrab. Ular dan kalajengking. Nah, dihasung untuk membunuh tadi ular dan juga kalajengking. Nah, dan juga tikus. Ini hewan yang merusak. Nah. Sehingga dihasung untuk membunuhnya. Nah. Dan juga kalbul akur. Anjing gila. Nah. Walikauniha mustakhbasatan. Mustaqdharatan. Dikarenakan hewan-hewan tersebut mustakhbasah, menjijikkan, dan juga kotor. Tikus contohnya ini menjijikkan. Dan juga hewan kotor. Nah, yang kedelapan, al-humurul ahliyah. Humur ahliyah, keledai jinak. Nah, lima rawa Jabir, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha yawma khaybar an luhumil humuril ahliyah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang pada hari penaklukan Khaybar. Rasulullah melarang memakan daging-daging keledai jinak. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Keledai ada yang jinak, ada yang liar. Ya. Yang jinak mungkin, nah, yang banyak kita lihat, ya, yang ditunggangi, nah, membawa barang-barang di atasnya, ini keledai jinak, ya, yang ukurannya kita tahu di bawah kuda, nah, ini keledai jinak, haram untuk memakan dagingnya, ya, tapi bukan berarti najis, ya, kenapa Nabi menungganginya? Kalau seandainya najis, Rasulullah tidak akan menungganginya. Nah, ya. Adapun keledai yang liar, ya, seperti zebra, nah, ini dibolehkan untuk dimakan dagingnya. Ya. Nah, sebagaimana hadis Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, Abu Qatadah, beliau melihat ada keledai liar, ya, zebra. Beliau menyembelihnya. Nah, kemudian Nabi mengatakan, hal ma'akum min lahmi syai'un, apakah masih ada sesuatu dagingnya bersama kalian? Kata Abu Qatadah, ma'ana rizluhu, bersama kami masih ada kakinya. Ya, Rasulullah mengambil kakinya dan memakan, ya, bagian kaki zebra tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya. Jadi kalau keledai liar seperti zebra, ini boleh untuk dimakan. Tapi kalau keledai jinak, ini tidak boleh untuk dimakan. Nah. Yang kesembilan, ma yustakhbasu minal at'imah. Ya. Yang dianggap menjijikkan dari makanan-makanan. Kalfa'roti seperti tikus yang sebutkan tadi. Walhayati seperti ular. Waldubab. Ya, lalat. Ya, lalat kan menjijikkan. Apalagi lalat apa? Lalat hijau. Ya, yang kadang-kadang makan kotoran. Nah, menjijikkan. Ya. Wazanbur. Ya, jambur. Ini seperti tabuhan. Apa istilahnya kita, tawon yang panjang agak besar, apa itu namanya, pepanting apa, nah, jambur, ya. Nah, wanahl, kelebah, ya. Riqalillahi ta'ala wa yuharrimu alaihimul khaba'is, ya. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan diharamkan, ya, bagi mereka al-khaba'is, binatang-binatang yang jelek. Nah, atau makanan-makanan yang jelek. Ya, yeah. Yang dianggap menjijikkan, yang dianggap kotor. Ya, yeah. Tidak boleh untuk dimakan. Nah. Yang ke-10, al-jalalah. Jalalah, wahyallati aksaru akliha an-najasa. Yaitu hewan yang kebanyakan makanannya itu najis. Ya. Misalkan, unta, tapi diberi makanan yang najis. Misalkan. Ya. Makanannya kotoran manusia. Atau mungkin ikan. Ya, kadang-kadang di kampung-kampung kan makanannya bukan apa nasi atau yang sebagainya, kotoran manusia. Ya, di atasnya kadang ada WC terbang, ya. Nah, makanannya kotoran manusia. Ini namanya jalalah. Ya. Hewan yang kebanyakan makanannya itu najis. Apalagi ikan lele, ya. Nah, paling senang itu. Ya, makan kayak gitu. Lima rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqdil jalalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, melarang dari memakan hewan jalalah. Apa jalalah tadi? Hewan yang kebanyakan makanannya itu najis. Ya, Rasulullah melarang. Nah, hewan yang banyak memakan benda atau sesuatu makanan yang najis. Nah, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Ibnu Majah. Nah, wa sawa'un fi dhalika al-ibil wal baqar wal ghanam wan dajaj wa nahwuha. Sama saja dalam masalah jalah ini, apakah itu unta, sapi, kambing, ayam, dan yang semisalnya. Kalau diberikan pakannya dari yang najis tadi, ya, maka tidak boleh dimakan. Nah, atau kita sebutkan ikan, ya, lele, dan semisalnya. Kalau diberikan pakan dengan pakan yang najis, nah, seperti dari kotoran manusia, ya, atau yang semisalnya di antara makanan-makanan yang najis, nah, ini dilarang untuk memakannya. Nah, fa'idha hubisat ba'idan anin najasat, ya, apabila ditahan, ya, jauh dari najis-najis, nah, ya, dibersihkan, ya, dijauhkan dari najis-najis, nah, wa ud'imat tahirat, dan diberikan makan makanan-makanan yang suci, yang baik, halla akluha, maka halal untuk memakannya. Nah, sehingga kalau ada jalalah misalkan, ya, hewan yang kebanyakan makanannya najis, padahal hewan tersebut hewan yang halal untuk dimakan pada asalnya, ya, maka kalau kita ingin memakannya, jauhkan dari najis. Nah, berikan makanan-makanan yang baik. Ya, selama 3 hari, baru setelah itu boleh memakan hewan tersebut. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, yahbisuha salasan idza arada aklaha. Ya. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, nah, beliau menahan, ya, hewan tersebut selama 3 hari. Jadi tidak diberi makanan yang najis, dijauhkan dari makanan yang najis. Diberinya makanan-makanan yang suci, yang baik. Ya, apabila beliau hendak memakannya. Nah, ya. Wakila tuhbasu aksar min dhalika. Dikatakan juga, ditahannya itu, dijauhkan dari makanan yang najis itu lebih dari 3 hari. Ya, apa istilahnya itu? Di karantina. Ya. Nah, di karantina dari makanan-makanan yang najis. Ya. Sehingga kalau kita punya lele misalkan, ya, atau ikan, ya, yang disebutkan tadi makanannya itu kotoran manusia, ya, walaupun ikannya besar-besar, tumbuhnya itu pesat, ya, kita ingin memakannya, jangan langsung memakannya. Ya, diambil, dipisahkan dulu, dikarantina, ya, kurang lebih 3 hari. Nah, berikan makanan-makanan yang bukan najis. Ya, setelah itu baru boleh memakannya. Nah, jangan langsung dipancing, ya, kemudian diambil, kemudian digoreng. Padahal makanannya apa? Kotoran manusia. Ya. Jijik kan, ya? Menjijikkan. Nah, ini jalalah namanya. Ya. Ikan, lele, atau tadi disebutkan, ya, ibil, ya, unta, nah, atau sapi, kambing, atau mungkin ayam. Ya. Ayam diberi pakan, pakanan yang najis. Ya. Maka ketika hendak memakannya, karantina dulu. Jauhkan dari makanan yang najis. Beri makanan yang suci, yang bukan najis. Ya. Kurang lebih 3 hari, setelah itu boleh untuk menyembelihnya, kemudian memakan dagingnya. Nah. Begitu juga hewan yang dilarang untuk dibunuh. Ya. Hewan yang dilarang untuk dibunuh, nah, ini pun diharamkan untuk memakannya. Ya. Telah kita sebutkan beberapa hewan yang dilarang untuk dibunuh. Nah, seperti semut. Nah, dilarang untuk dibunuh. Ya. Maka haram untuk memakannya. Nah, pun juga katak. Ya. Dilarang untuk membunuhnya, berarti haram untuk memakannya. Dan juga tawon. Ya, termasuk diantaranya lebah. Ya. Ada larangan untuk membunuh lebah. Ya. Maka sekali lagi, hewan yang dilarang untuk dibunuh, nah, maka haram untuk dimakan. Begitu juga hewan yang dihasung untuk dibunuh, diperintahkan untuk dibunuh, seperti yang kita sebutkan tadi, ular, kalajengking, ini pun tidak boleh untuk dimakan. Nah, telah dijelaskan tadi, makanan-makanan tersebut ada yang secara nas, dalil-dalil dari Al-Quran atau dalam sunnah disebutkan kehalalannya. Ada juga makanan-makanan yang secara nas, dalil disebutkan keharumannya. Ada juga makanan-makanan yang tidak disebutkan kehalalan atau keharumannya. Ya, yaitu yang didiamkan oleh syariat. Bagaimana hukumnya? Masuk kepada al-mas'alatu rabi'ah, ma sakata anhu syari'u. Ya. Makanan yang syariat mendiamkannya. Tidak menyebutkan halal, tidak menyebutkan haram. Ya. Ma sakata anhu syari'u wa lam yarid nassun bitahrimihi fahuwa halal. Ya, makanan yang syariat mendiamkannya dan tidak ada nas yang menyatakan keharamannya, maka hukum makanan tersebut halal. Kenapa? Li'anna al-asla fil asya al-ibahah. Ini kaidah penting. Dikatakan asal dalam perkara-perkara itu ibahah, boleh. Ya. Asal dalam makanan pun ibahah, boleh untuk dimakan. Nah, jadi ketika ada makanan-makanan atau minuman yang tidak disebutkan, ya, tidak disebutkan dalam dalil tentang kehalalan atau keharamannya, maka hukum asal makanan tersebut halal. Ya. Kita mendapati misalkan makanan yang aneh. Nah, ya. Dan makanan tersebut tidak disebutkan nasnya haram. Tidak mengandung juga perkara-perkara yang bisa memudorotkan. Nah, hukum asalnya adalah halal. Dalla ala hada qawlu ta'ala, menunjukkan tentang kaidah ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Ya, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi ini, semuanya. Ya, untuk kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendapati misalkan jenis buah yang aneh. Ya, tidak disebutkan dalam Al-Quran kehalalannya. Tidak disebutkan juga keharumannya. Apa hukum asalnya? Halal. Ya. Kalau ada pertanyaan, apa hukum makan durian? Halal atau haram? Ya. Halal. Mana dalilnya? Nah, ada enggak dalam Al-Quran sebutkan dihalalkan durian, dihalalkan atau dalam sunnah dihalalkan durian? Ya, enggak disebutkan. Ya, tapi kembali kepada kaidah tadi, asal dalam makanan itu halal. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan, berarti hukum asalnya apa? Halal. Ma dalilnya? Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Ya, Allah mengatakan dialah yang telah menciptakan apa yang ada di bumi ini semuanya untuk kalian. Ya. Ini dalil yang sifatnya umum. Nah, dalil yang sifatnya umum. Ya. Wa hadis Abi Darda radhiyallahu anhu, dan berdasarkan hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ahallallahu fi kitabihi fa huwa halal." Apa yang Allah halalkan dalam kitabnya, maka itu adalah halal. "Wa ma harrama fa huwa haram." Dan apa yang Allah haramkan, maka itu adalah haram. "Wa ma sakata anhu fa huwa afwun." Dan apa yang didiamkan, tidak disebutkan halal, disebutkan haram, maka itu dimaafkan, diizinkan, silakan saja. Faqbalu minallahi afiyatahu. Maka terimalah pemaafan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innallaha lam yakun liyansa syai'an. Dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin beliau lupa sesuatu. Ketika Allah tidak menjelaskan kehalalannya atau keharamannya, bukan berarti Allah lupa, tapi sengaja Allah biarkan. Tidak disebutkan halal sesuatu haram. Ini kembalikan kepada hukum asalnya. Hukum asalnya adalah halal. Bukan dikatakan Allah lupa dengan tidak menyebutkannya. Wa ta'ala, dan Rasulullah membacakan ayat dalam surah Maryam ayat 64. Wa ma kana rabbuka nasiya. Dan Rabbmu itu tidak lupa. Tapi sengaja dalam syariat ini, ada yang disebutkan haram, ada yang halal, ada yang didiamkan. Dia sebutkan halal, disebutkan haram. Jadi kembali kepada hukum asalnya. Seperti hanya dalam makanan-makanan. Ada makanan yang disebutkan dalam nas, dalam dalil tentang keharamannya. Maka yang jelas haram, tidak boleh dimakan. Ada juga makanan-makanan yang disebutkan kehalalannya secara nas, dalil. Yang jelas halal. Ada juga makanan-makanan yang didiamkan, dia disebutkan halal atau haramnya. Maka hukum asalnya adalah halal. Selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, hukum asal makanan tersebut adalah halal. Berdasarkan ayat yang kita bacakan tadi, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, dan juga hadis Abu Darda, Rasulullah mengatakan, wa ma sakata anhu fa huwa afwun. Dan apa yang Allah diamkan, tidak disebutkan halal atau haram, maka itu afwun, dimaafkan, diizinkan. Dan Allah, Rasulullah mengatakan, faqbalu minallahi afiyatahu. Terimalah pemaafan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan Allah tidak lupa. Ketika Allah mendiamkannya, tidak menyebutkan halal atau haramnya, bukan berarti Allah lupa, tapi sengaja Allah diamkan. Dan dikembalikan kepada di hukum asalnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita masuk pada masalah yang kelima berkaitan dengan makanan-makanan yang dimakruhkan. Jadi makanan ada yang halal, dibolehkan. Ada juga yang haram, diharamkan. Nanti ada juga makanan yang dimakruhkan. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. Pertanyaan, apa hukum makan kadal kebun, laron silaru. Kalau laron silaru telah kita jelaskan, hukumnya halal. Walaupun sudah menjadi bangkai. Dikatakan termasuk di antara hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Seperti halnya belalang. Adapun tentang kadal kebun. Kadal kebun, ada kadal gurun. Walaupun tidak disebutkan secara nas tentang hal ini, tapi sebagian menganggap hewan yang dianggap apa jijik jorok, ya mustakdar. Nah, mustakbas dianggap hewan yang menjijikkan. Ya. Dan juga makanan kadal tersebut kadang-kadang kotoran dan semisalnya. Sehingga mimbabil waro. Ya, sebagaimana Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ketika ditanya tentang kadal gurun, ya, mimbabil waro hendaklah meninggalkannya. Ya, tidak memakan daging kadal. Nah, ya, ini mimbabil waro. Beda halnya dengan dob. Ya, lah kita jelaskan dob ini, nah, ya, sejenis biawak tapi bukan biawak. Nah, sejenis biawak tapi bukan biawak. Ya, kalau dob ini hidupnya di gurun, ya, di gurun pasir. Nah, sehingga banyak perbedaan antara dob dengan biawak. Ya, dalam bentuk tubuh saja beda. Nah, ya. Walaupun tadi ya, ada kemiripan dengan biawak atau bunglon atau toke, tapi ukuran dob ini ya lebih kecil dari biawak. Nah, ya. Dan juga dob ini ekornya kasar, ya, kesat, bersisik. Nah, dan juga tidak terlalu panjang, berbeda dengan biawak. Dan juga warnanya, kalau dob mirip dengan warna tanah, ya, berdebu kehitam-hitaman. Nah, ini dob. Ya. Dan kalau sudah gemuk, ya, biasanya dadanya itu menjadi berwarna kuning. Nah, makanannya pun, ya, kalau dob makanannya lerumputan dan juga serangga-serangga. Ya, beda dengan biawak, ya, bangkai dan sebagainya. Sehingga, nah, dob berbeda dengan biawak. Ya, hukum makan dob dibolehkan, tapi kalau makan biawak tidak boleh. Dikira tadi berbeda antara dob dengan biawak. Ya, Allahu a'lam. Nah, dan dob bukan kadal tadi, ya, beda. Wallahu a'lam bissawab. Bilahuna alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.